بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان الدين أعزكم الله، muslimin rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim seyogianya mengetahui dan meyakini bahwasanya kehidupan kita di dunia ini sementara. Darul dunia darul fana, negeri dunia, negeri yang fana, negeri yang akan binasa, negeri yang akan hancur, bukan negeri yang abadi. Ini sesuatu yang pasti. Allah menegaskan dalam firman-Nya, kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini fana. Semuanya akan hancur, semuanya akan binasa. Yang abadi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagian makhluknya yang Allah kehendaki keabadian. Ya Rabbina azzakumullah, di antara prinsip kaum mukminin dan dimasukkan di dalam arkanul iman, termasuk rukun iman yang enam, ialah al-imanu bil ba'ts wa nusyur, beriman dengan hari kebangkitan. Setelah hancurnya dunia, setelah semuanya binasa, Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan semua hamba-hambanya, semua makhluknya, dan akan dikumpulkan semua di padang mahsyar. Ada yaumul hisab, hari perhitungan amal. Di sanalah tempat makhluk Allah azza wa jal tinggal di negeri yang abadi. Adarul akhirah, negeri akhirah yang ada. Ini keimanan yang harus ada dan wajib ada pada tiap-tiap muslim. Ketika dia mengikrarkannya, dia sebagai seorang muslim, tapi manakala dia tidak mengimani prinsip ini, maka dia bukan seorang yang muslim. Bukan seorang yang muslim. Allah SWT menyatakan dalam firman-Nya, زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. Orang-orang yang kafir itu mengira mereka bakal dibangkitkan. Mereka mengkufuri hari kebangkitan. Itu orang kafir. Katakan wahai Nabi, bala warabbi, sungguh demi Rabbu, latubahatun, kemudian nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dan akan diberitahu dengan apa lakukan, apa yang mengamalkan. Allah berkata dalam ayat yang lainnya, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, pasti akan tiba. Tidak ada keraguan di dalamnya dan pasti Allah akan membangkitkan orang-orang dari kubur. Ini namanya al-iman bil ba'ts wan nusur. Keimanan dengan hari kebangkitan, keimanan dengan adanya darul akhirah, negeri yang akhir. Dimana mungkin azabullah masing-masing kita tanpa terkecuali dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, baik yang mukmin atau yang non-mukmin, masing-masing kita sedang menuju ke sana. Masing-masing kita ini musafir, sedang safar bepergian menuju ke negeri akhir, ke negeri yang abadi. Masing-masing kita akan meninggalkan dunia yang fana. Batas akhir untuk masing-masingnya adalah kematian. Batas akhir untuk semua hamba-hamba Allah ialah hari kiamat. Dari sini pula barakallahu fikum, termasuk akidah dan prinsip kaum muslimin ialah mengimani adanya kematian. Masing-masing insan pasti akan mati. Masing-masing hamba Allah pasti akan mati. Semua makhluk pasti akan mati. Dikecualikan hamba-hamba yang memang Allah kehendaki dia dari sama. Dari sahaja. Allah menegaskan dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Masing-masing jiwa ini pasti akan merasakan kematian. Itu sebagai batas akhir waktu seorang insan di dunia ini, batas akhir seorang insan sebagai musafir di dunia ini. Setelah itu dia akan masuk kepada alam yang berikutnya, namanya alam kubur, alam barzakh. Dan puncaknya nanti dia akan masuk ke alam akhirat, negeri akhirat. Semuanya musafir, semuanya rahil. Musafir, rahil, sampai semua berangkat menuju ke negeri yang abadi. Semuanya meninggalkan dunia ini. Sama terkecuali. Batasnya mati, batasnya semuanya adalah hari kebangkitan. Dari sini barakallahu fikum, agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan bimbingan dan memberikan peringatan kepada kaum muslimin secara khusus, umat manusia pada umumnya, diingatkan akan hari ini, yaumur rahim, hari kita berangkat menuju ke negeri akhirat, hari kita safar ke negeri yang abadi. Diingatkan. Dan yang lebih penting daripada itu, ia diperingatkan untuk berbekal, supaya umat Islam berbekal sebanyak mungkin menuju ke negara. Diingatkan supaya kaum muslimin mempersiapkan diri, namanya istiadat, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian sebagai langkah awal untuk menghadapi negeri yang abadi. Persiapan. Dunia ini darul amal, negeri untuk beramal. Akhirat darul hisab, negeri perhitungan amal. Dunia ini negeri berbekal, darul tazawud. Nanti kira-kira apa di yaumul qiyamah, kira-kira akhirat, hari menghitung bekal. Maka barang siapa yang semasa hidupnya di muka bumi ini mempersiapkan segala sesuatunya, dia mempersiapkan bekalnya dengan sebanyak-banyaknya, dengan bekal yang benar, bekal yang benar, maka diharapkan nanti ketika masuk kepada alam yang kedua, alam barzakh, dia mendapatkan yang namanya Husnul Khatimah, akhir kehidupan yang baik, langkah awal kebahagiaan dia. Dengan bekal Husnul Khatimah di alam barzakh nanti, dia akan mendapatkan yang namanya Na'imul Qabr, nikmat kubur. Berhasil menjawab pertanyaan munkar wa nakir, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kamu. Ketika di alam barzakh dia berhasil meraih nikmat kubur, itu merupakan awal berikutnya kebahagiaan dia di negeri yang abadi. Akan diberi kemudahan-kemudahan untuk melalui masa-masa yang mencekam, kondisi-kondisi yang begitu genting. Proses demi proses yang akhir nanti, sampai pada akhirnya Allah berikan keutamaan kepada dia dengan rahmatnya dimasukkan dalam surganya Allah Azza, termasuk apa saja. Namun barang siapa yang di dunia ini tidak ada persiapan, tidak punya bekal, atau mempersiapkan persiapannya salah, berbekal bekalnya keliru, na'udzubillah, dikhawatirkan nanti dia akan mendapatkan yang namanya Suul Khatimah. Kalau dia Suul Khatimah, itu awal mula penderitaan dia di hari akhir nanti, penderitaan dia di negeri abadi nanti. Kalau Suul Khatimah ketika masuk ke alam barzakh tidak mampu menjawab dan mengkawal lagi. Kalau tidak mampu, maka yang dia raih adalah adzabul qabr, azab kubur. Kalau azab kubur yang dia raih, maka ketika dibangkitkan di hari akhir nanti, dia akan mendapatkan berbagai macam kondisi yang mencekam, yang mengerikan, yang membinasakan. Ujungnya adalah ancaman nerakanya Allah Azza wa Jalla, min ahlin nar. Na'udzubillah. Jadi yang abadi hanya ada dua, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Allah mengatakan sekelompok dimasukkan dalam jannah, sekelompok yang lain dimasukkan dalam neraka sa'ir. Hanya jannah wa nar, hanya ada ahlul jannah dan ahlul nar. Maka lebih, maka ibn Abdina azzaikumullah, kuncinya ada pada saat ini. Ketika seorang insan hidup di dunia ini, sekarang-sekarang ini, kembali kepada masing-masing kita, persiapan atau tidak, berbekal atau tidak, persiapannya benar atau tidak, bekalnya benar atau tidak. Allah ingin memberikan dalam Al-Quran dari mengingatkan, wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa, hendaklah kalian berbekal dan sebaik-baik bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, ingatkan, wa tazawwadu. Adalah berbekal. Fa inna khayra zari taqwa, sebaik-baik bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya kaum muslimin rahimakumullah, jazakumullah. Kita yang masih punya kesempatan, masih hidup, segera mempersiapkan diri untuk menjemput ajal, mempersiapkan diri menuju ke negeri abadi. Kita harus berbekal sebanyak-banyaknya dengan bekal takwa sebelum ajal datang, bekal yang kita bawa menuju negeri abadi. Seyogyanya. Dijelaskan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Sayyidul Khatir di halaman 205 dan setelahnya, beliau menyatakan yajibu ala man la yadri mata yabghaduhul mautu ayyakuna musta'idan. Wajib atas siapa saja yang tidak pernah tahu kapan ajal itu tiba-tiba menghampiri dia, wajib bagi dia untuk mempersiapkan diri. Wala yaqtaru bisyababi wasihhah, jangan tertipu dengan usia mudanya dan kesehatan dia. Jangan terlena. Fa inna aqalla man yamut al-asya. Sesungguhnya minoritas yang paling sedikit yang mati yang sudah tua. Yang tua-tua malah gak mati-mati. Wa aktsaru man yamut asy-syubab, mayoritas yang tiba-tiba mati yang masih muda. Wa li hadza yanduru man yaqbur, oleh karena itulah jarang sekali orang yang sampai tua bangka, belum tua sudah mati. Artinya yang banyak mati yang masih muda, yang tua-tua bangka jarang mati. Karena sebelum mencapai usia tua, dia telah mati. Bal hadal dan ma'asi, maka hati-hati dari beragam kemaksiatan. Fa inna awaqibah sayyi'ah, dikarenakan akibat daripada kemaksiatan sangat buruk. Ila akhiri kalamih rahimahullah. Diingatkan supaya persiapan. Wahai orang-orang yang tidak pernah tahu kapan dia mati, segera bersiap-siap. Wahai orang-orang yang mati itu datang tiba-tiba, hendak berbekal. Jangan terpesona, jangan terlena dengan kondisi kamu sekarang yang masih muda atau yang sehat. Itu bukan jaminan. Terlalu banyak orang yang masih muda mati. Terlalu banyak orang yang wajahnya sehat mati. Jarang yang tua bangka, sampai tua bangka baru mati. Di sini barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan anjuran kepada kaum muslimin untuk irtinabul fursah. Mengambil kesempatan hidup sebaik-baiknya untuk bekal, untuk persiapan. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Hakim wal Baihaqi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautik wa sihataka qabla saqamik wa farahaka qabla shughlik wa shababaka qabla haramik wa ghinaka qabla faqrik. Ihtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan untuk meraih ghanimah sebanyak-banyaknya. Lima sebelum munculnya lima. Ihtanim itu mencari ghanimah, mendapatkan keuntungan besar. Manfaatkan lima keadaan, lima kondisi untuk meraih keutamaan yang besar, meraih keuntungan yang besar sebelum munculnya lima. Masa hidupmu sebelum kamu mati. Masa sehatmu sebelum kamu sakit. Waktu luangmu sebelum kamu tersibukkan. Masa mudamu sebelum kamu tua. Masa kayamu sebelum kamu miskin. Ini lima kondisi di mana dia dituntut, dianjurkan, diwajibkan untuk mengambil kesempatan sebesar-besarnya, meraih keuntungan sebesar-besarnya, mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Tatkala kita masih hidup, sehat, punya waktu luang, masih muda, kaya. Segera ikhtanim sebelum muncul lawannya. Ketika muncul lawannya, kamu hanya bisa menyesal saja. Duhai kiranya saya dahulu begini, duhai kiranya telah. Dulu kamu kaya, sekarang kamu miskin. Dalam versi miskin kamu mengatakan, duhai kiranya saya dahulu berinfak, bersedekah fi sabilillah. Duhai kiranya saya dulu membangun masjid, bantu masjid, bantu ma'had, sholawat syariah. Dulu hanya angan-angan. Semasa kaya kamu berhura-hura. Miskin baru ngomong seandainya dahulu. Kasih. Telat. Sekarang kamu sakit. Di atas pembaringan. Tak berdaya. Lemah. Apa-apa dibantu sama yang lain. Sudah kayak anak bayi. Baru ngomong. Kiranya aku dahulu ketika sehat, saya beramal ini, itu, ini, itu, ini. Telat. Dahulu kamu ketika sehat, kamu bergunakan untuk perkara-perkara yang maksiat. Kamu gunakan untuk berbuat kemungkaran. Kamu gunakan untuk perkara yang sia-sia. Sakit, baru ngomong. Telat. Kamu sekarang tua bangka. Sudah tua, sepuh, tidak punya kekuatan yang banyak. Langkahnya tertatih-tatih, tenaganya sudah lemah. Baru ngomong, kalau dahulu saya muda, saya akan datang ke hal-hal ilmu, saya akan datang ke majelis ilmu, saya akan tafaqquh fiddin, saya akan. Kasih. Telah. Dulu kamu ketika masih muda, masa mudamu dibantu itu hura-hura. Sekarang ketua bangka lemah, baru ngomong. Telah. Demikian seterusnya. Dan kesempatan yang terakhir masih hidup. Jangan sampai ketika kamu sedang ada di pembaringnya mengalami sakratul maut, baru menyesal, baru sadar. Duhai kiranya umurku panjang. Saya akan demikian dan demikian. Telat, mati di dekat kamu. Kamu sudah mau dijemput sama ajal. Tidak bisa kembali lagi yang namanya dunia ini. Tidak mau kembali yang namanya umur ini. Tidak mau kembali yang namanya waktu ini. Apa yang telah berlalu, telah berlalu. Kita semuanya menuju ke negeri akhirat. Maka Rasul memberikan anjuran irbinamul fursah. Hendaklah kalian mengambil kesempatan seluas-luasnya, sebaik-baiknya lima kondisi di atas untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, pahala sebesar-besarnya, bekal sebanyak-banyaknya, persiapan sematang mungkin supaya ketika mati kita meraih sebuah kebahagiaan yang hakiki di dunia ini. Imanul Kinaazirullah. Kalau kita melihat bimbingan Nabi kita Muhammad SAW dan contoh salafun salih, kita akan mendapati mereka betul-betul memanfaatkan hidup, memanfaatkan waktu luang, waktu sehat, waktu kaya, waktu muda dipergunakan untuk persiapan menjemput ajal, persiapan mati, persiapan menuju negeri akhirat. Persiapannya luar biasa, sangat luar biasa. Kita sebutkan dengan poin-poin supaya bisa kita cerna, kita resapi, kita hayati, dan kita contoh. Yang pertama dari persiapan kaum salaf, ialah annahum yajtahiduna kullal juhdi bil amal salih bi kulli anwa'ih. Mereka bersungguh-sungguh, mereka mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk beramal saleh dengan semua bentuk dan ragam amal saleh, baik amal hati, amalnya lesan, amal anggota badan, semua amal saleh yang diinginkan dalam agama mereka laksanakan dengan sungguh-sungguh. Falam yatruku baban min abwabil khair illa wa kanu yatasabakuna ila dukhuli minhu. Kaum salaf, mereka tidak meninggalkan satu pintu pun dari pintu-pintu kebaikan, melainkan mereka berlomba-lomba bersegera masuk dari sana mengerjakannya. Walam yatruku baban min abwabis syarr illa wa kanu yuhadziruna min. Dan mereka tidak membiarkan satu pintu pun dari pintu-pintu kejelekan, melainkan mereka waspadai, mereka berhati-hati daripadanya dan tidak memasuki. Ini namanya prinsip musawah, mubadarah. Bersegera, berdegas, musabaqah, berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan, berlomba-lomba untuk meninggalkan kemungkaran. Disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fastabiqul khairat." Hendaklah kamu berlomba-lomba mengerjakan perkara kebaikan. Fastabiqul khairat. Istibaqul khairat, perintah berlomba-lomba dalam mengerjakan perkara kebaikan. Disebutkan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Wasari'u, hendaklah kamu bersegera, bergegas menuju maghfirah Rabb kalian, bergegas menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan bagi bertakwa kepada Allah. Sari'u, segera bergegas. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warda, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal hitanan ka qatil lailin mublim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya batilu bil a'mal. Hendaklah kalian bergegas segera beramal saleh, mendahului fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap, pagi hari orang mukmin, sorenya kafir, atau sorenya mukmin, paginya kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit materi dunia. Mengatakan batilu bil a'mal, perintah untuk bergegas bersegera berdakwah. Ini kunci keselamatan dari fitnah-fitnah yang sedemikian rupa penggambaran. Barbadu bilang. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Allah menceritakan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah, ayyus shadaqati a'zamu ajra? Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Dia mengatakan, anta shadaqah wa anta sahihun sahihun taksal faqra wa taqulubi. Sodako yang paling afdal ialah kau bersodako dalam kondisi kamu sedang sehat walafiat, sedang kikir-kikirnya, sedang bakhil-bakhilnya, kamu sedang takut miskin, sedang berangan-angan di dalam kaya. Ketika itu yang paling afdal. Bukan berarti waktu yang lain adalah saudara ya Pak. Ini baca paling besar paham. Kamu lagi sehat-sehatnya, lagi bakhil-bakhilnya, lagi takut-takutnya kamu jangan kemiskinan, lagi bermimpi jadi orang kaya, kamu sedekah. Itu yang paling besar paham. Antum bayangkan ya, selama ini antum hidup dalam garis kemiskinan, dalam garis kefakiran, kiri terus, usahanya harus maksimal, tulang dari banting, keringat dari peras, sudah peras, keringat, banting, tulang, usaha ini tidak sukses, dan itu tidak berhasil, yang ini bangkrut, yang itu gagal, kiri terus. Sekian tahun, sekian puluh tahun dalam kemiskinan. Antum kemudian bangkit memerintis sebuah usaha. Allah kasih kemudahan, Allah kasih kelancaran, usahanya mulai lancar, pemasukan mulai mengalir. Nah gitu ya. Antum mulai merasakan naik garisnya, sudah meninggalkan garis kemiskinan, mau menuju kesuksesan. Tapi belum kaya, miskin sudah enggak lagi. Usaha lagi lancar-lancar. Tadi kamu lagi sehat walafiat, lagi perhitungan matang usahanya tadi itu, lagi bakil-bakilnya keluarkan uang, sudah mulai takut miskin dan mulai dia tinggalkan, takut balik lagi gak dia toleh, berangan-angan jadi orang kaya, usahanya sudah mulai lancar ini dalam kondisi yang seperti itu, kamu sudah apa? Sudah disiapkan planning, ini modal untuk usaha ini. Ini modal untuk usaha ini. Hitung-hitung margin sekian, ketemunya sekian. Insya Allah hasilnya bisa bikin rumah baru. Yang ini insya Allah hasilnya bikin mobil baru. Yang ini itu baru. Rumah baru menentuk air. Bucu ajar. Itu orang yang mau kaya begitu. Tinggalnya macam-macam ini. Planning. Tiba-tiba ada anjuran infak dan sedekah. Allah ya Tuhan. Di tempat kita memerlukan yang namanya masjid. Kita perlu punya musholat tempat ibadah kepada Allah. Kita mesin lahan. Sekian. Membutuhkan dana sekian atau juta. Itu begini. Itu ini apa tuh? Modal ini, untuk ini. Timbang-timbang deh. Sodakoh enggak. Baginya muncul, kikirnya muncul. Kok enak ini, sedekah-sedekah. Mari gede-gede. Sudah lama miskin, baru menanjak begini. Ta'awun sodakoh. Kikir-kikir. Ini kita tak lepaskan lagi. Kirimannya. Kita tak lepaskan lagi. So, gini kapan? Itu godanya besar. Rasul mengatakan sedekah yang paling afdal, yang paling besar pahalanya ketika itu. Ketika itu perjuangan besar. Ini orang sudah kaya raya, orang kaya mah. Biasa infak, gak ada rasanya. Belang-belang-belang itu berasanya. Terus biasa soge, biasa sedekah. Ya apal. Cuman ini dia. Orang miskin mana mau sedekah, gak ada hartanya. Yang tengah-tengah ini, yang lagi mengentaskan diri dari kemiskinan, lagi berangan-angan jadi orang kaya. Infak gitu. Yang berinfak. Yang dibahas bukannya ini. Rasul mengatakan wala tuhil. Dan jangan kamu tunda-tunda. Langsung sedekah. Jangan kamu tunda-tunda. Wala tuhil. Hatta idza balaghtil hulqum, qultu li fulan kada wa li fulan kada wa qad kada li fulan. Jangan kamu tunda-tunda ini. Segera langsung sedekah. Jangan banyak hitung-hitungan. Langsung. Jangan kamu tunda. Ditunda lagi sampai akhirnya ajal di kerongkongan dia. Sakratul maut baru ngomong untuk si bulan sekian. Kaset. Telah dulu tuh bulan, sekarang telah. Masa anda telah berakhir dengan sakratul maut. Wala tu'il. Jangan itu. Ini prinsip. Bersegera. Bergegas, berlomba-lomba dan beramal. Itu kaum salaf. Persiapan untuk menjemput ajal. Persiapan bekal menuju negeri abadi. Bukan semata-mata beribadah, bukan semata-mata beramal soleh, bukan semata-mata mentaati Allah Azza wa Jalla, bukan semata-mata bertakwa, tetapi bersegera, bergegas, jangan kamu tunda-tunda. Dan berlomba-lomba untuk itu. Kalau misalnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu disebut dalam Sahih Bukhari menyatakan, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masa'." Kalau kamu di sore hari, jangan nunggu pagi. Kalau kamu di pagi hari, jangan nunggu sore. Ambil kesempatan sehat kamu sebelum kamu sakit. Ambil kesempatan hidupnya kamu sebelum kamu. Dulu kaum salaf berikan contoh. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang ketika perang Uhud zaman beliau. lagi perang Uhud ini, belum kaum muslimin Quraisy. Ada yang tanya, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fa aina? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat kamu? Kalau aku terbunuh, tempatku di mana? Kalau aku terbunuh, tempatku di mana? Allah berjaya. Terus mengatakan tempatku dalam surga. Fa'alqa tamaratin kunna fiyadi. Dia langsung melempar kurma-kurma yang di tangan dia. Lempar. Tsumma qatala hatta qutil. Dia langsung maju ke depan. Perang. Sampai terbunuh. Waktu masih memiliki beberapa biji kurma. Wis suwen. Ya, mangan kurma sik suwen. Nah, kelamaan mau surga ini. Melemparkan kurmanya, berangkat perang, terbunuh. Langsung. Kalau kita, ya Rasulullah, kalau aku terbunuh, aku di mana? Di surga. Tenang aja. Di surga, khawatir. Tenang, seperti Rasulullah katakan, di surga, surga. Mana sih? Jadi ya. Mana di surga, di sini, Allah, Zen. Dan berangkat, tau. Rasul berkatakan itu jannah. Jadi kalau kita orang, sih mobil, ha? Wah, surga ya, sih pamitan sih, pamitan keluarganya segala macamnya, mau perang, mau berjihad, nanti ketemu di surga ya. Ini mau kita tenang itu jannah. Allahu musta'an. Pada belum tentu tatkala kita mengerjakan yang lain bisa kembali mengerjakan amal ini. Belum tentu. Mungkin aja lagi makan kurma, tahu-tahu selah. Selah. Baik selah. Rasa napas mati. Tablas. Matinya karena makan kurma. Gagal pilihan dari persaksian. Atau pamitan dulu, pas pamitan bujuknya nangis, lagi tinggal mati, anaknya nangis, gagal mendapatkan surga Allah. Para salaf ya langsung, itu namanya musyarakah. Namanya mubadarah, namanya musabaqah. Itu persiapannya kaum saleh. Sehingga semua amal saleh yang disebutkan dalam Islam, semua amal saleh, baik itu ucapan atau perbuatan atau amal hati atau perkara akidah, ideologi, semua yang saleh dikerjakan kaum langsung. Semua perkara yang mungkar, semua perkara-perkara yang melanggar syariat, dijauhi sama mereka dengan langsung. Namanya prinsip musyarakah dan mubadarah. Yang kedua yang mereka lakukan dari depan adalah al-mujahadah. Yajtahidun, mereka bersungguh-sungguh mengerahkan semua kemampuannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Kalau menuju negeri yang akan, namanya prinsip al-mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Bukan semata-mata beribadah, sungguh-sungguh. Dan yang dimaksud dengan sungguh-sungguh, mengerahkan semua kemampuannya, mengerahkan semua yang ada pada dirinya untuk ibadah kepada Allah. Ketika semuanya dikeluarkan, tidak mampu, maka sudah. Tattaqullaha mastata'tum. Ini namanya mujahadah. Di dalam mujahadah dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Ikhwan dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Katanya Aisyah, ya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaqumu min al-layl hatta tatafattara qadama. Dulu Rasulullah SAW itu qiyamul layl, Selamat malam. Sampai pecah-pecah telapak kaki. Ini penting kata-kata ini. Bukan semata-mata bangun malam. Bangun malam untuk salat. Bukan semata-mata qiyamul lail, tapi qiyamul lailnya itu sungguh-sungguh sampai telapak kakinya pecah-pecah. Itu Nabi Muhammad. Ditanyakan oleh Aisyah, "Lima tasnamu hadza ya Rasulullah?" Kenapa engkau berbuat demikian wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah engkau telah diampuni dosa kamu sebelum setelahnya? Maka Rasul mengatakan, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Apakah tidak boleh aku sebagai hamba Allah Rasul? Ini riwayat dimasukkan oleh para ulama dalam Abu Jahal. Dalam bab mujah. Beliau bersungguh-sungguh dalam qiyamul lail. Bukan semata-mata qiyamul lail, bersungguh-sungguh dalam qiyamul lail. Bahkan sampai pecah-pecah. Kira-kira sejauh apa, setingkat apa ya? Orang sholat malam sampai kakinya pecah. Selama ini antum dia mulai kakinya mulus ada yang pecah. Ya, terus dia mulai pecah-pecah usah. Kenapa kok? Salah. Rasul pecah-pecah karena dia mulai. Kira-kira gimana prosesnya pecah-pecah? Masa nggak ada gambaran sama sekali? Gimana kok sampai pecah-pecah? Bangun malam, sholat malam sampai pecah-pecah lagi. Apa gambarannya? Gambarannya apa? Gambarannya sholatnya berdirinya lama, panjang, rukuknya panjang, semuanya panjang, dan itu sering dilakukan sholat. Atau praktek. Seperti yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Nabi Muhammad SAW pernah dia mulai diikuti oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika saat malam kata Ibnu Mas'ud, "Faftatah al-Faqah." Beliau mulai membuka dan membaca Al-Baqarah. Baca apa? Al-Baqarah. Berapa jumlah ayatnya? 287. 286. Al-Baqarah. Itu aku merasakan kakinya itu. Itulah wis kelindingan kafe. Kelindingan. Darahnya sudah dibawa semua bengkak. Ya pernah nyoba apa enggak? Nah. Begitu selesai Al-Baqarah diduga oleh sahabat yang mulia tadi akan rukuk. Faftataha Ali Imran. Membuka surat yang kedua Ali Imran. Berapa ayat? 200. Itu berdiri itu saya. Itu pasti berdiri itu. Bukan duduk. Membaca. Anda merasakan kakinya itu. Ini sudah begitu berat, sudah begitu bengkak, sudah begitu kram. Bagi yang biasa. Selesai Al-Imran. Karena sahabatnya, saya kira belum bakal rukuk. Faftatah Al-Ma'idah. Membaca Al-Ma'idah. Berapa Al-Ma'idah ya, Pak? 120 ayat. Terus kemudian yang terakhir membaca An-Nisa. 176 ayat. Katanya Ibnu Mas'ud, "Hatta hamamtu bi amrin syu." Sampai ketika itu aku punya niat jelek. Saya katakan apa itu? Aku mau kabur saja. Pergi karena enggak kuat. Itu Fari Rasulullah SAW. Antum amalkan dari mulai awal malam, antum bangun malam, ya, rakaat yang pertama membaca Al-Baqarah, lalu Ali Imran, lalu Al-Maidah, lalu An-Nisa. Ini rakaat yang pertama. Gini. Terus rukuk. Rukuknya sama dengan begini. Itu rasul kalau begitu kalau berdoa sholat. Ibtidal, tidak. Dan sujud sama kayak berdiri. Duduk sama kayak berdiri. Rukuk sama kayak berdiri. Terus cukup anda kerjakan dua rakaat. Anda merasakan kakinya. Iya sih, rasanya kakinya atau anda merasakan begitu kram. Ya, kalau lebih kram, kalau tidak kram, bengkak. Ketika itu sering seperti itu, akan mulai pecah-pecah. Apalagi di sana situasinya kering, bukan tropis. Kering, bukan tropis. Sehingga memudahkan kaki tunduk retak-retak. Gimana? Nanti kalau berkat umrah, apa yang dirasakan di antaranya? Kakinya pecah-pecah. Iya, tangannya membusi-busi, hidungnya berdarah-darah. Jadi apa enggak? Kalau pas kesana itu, lagi umroh. Pernah umroh enggak? Oh ya, benar-benar sudah. Kalau gak dikasih cinta. Jadi, apalagi bajunya lama, bengkak-bengkak sampai pecah. Itu namanya mujahadah. Jadi kasih mata-mata dia mulai, sudah usah, sudah mulai. Sudah sih ilmu? Ya itu yang baru saya. Yang dikatakan Rasul, mujahadah. Bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Itu kaum sahabat. Mereka mempersiapkan diri menuju negeri yang abadi dengan amal soleh. Bukan semata-mata amal. Tapi mereka bersegera, mereka bergegas, berlomba-lomba dalam menjalankan amal soleh. Yang kedua, mereka mengerahkan semua kemampuan mereka, semua yang mereka sanggup untuk beribadah kepada Allah. Itu mereka. Sehingga ada kesungguh-sungguhan, ada keseriusan, ada pengorbanan, ada perjuangan, ada mengerahkan semua kemampuan dalam beribadah kepada Allah. Namanya mujahadah. Namanya mujahadah. Barakallahu fikum. Contoh mujahadah yang lain ketika Ramadan dan ketika 10 hari yang terakhir disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Bukhari Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhal al-'ashr ahya al-lail wa ayqadha ahla wa jadda wa shatta al-mizan. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masuk 10 hari terakhir, beliau menghidupkan malam, membangunkan keluarganya dan mengencangkan sarungnya. Di 10 hari terakhir beliau mengerahkan semua kemampuannya. Di malam hari beliau melengang tak tidur untuk beribadah kepada Allah semalam suntuk selama 10 hari untuk merayakan namanya malam. Itu namanya mujib. Bukan semata-mata sudah terawih. Tidak semata-mata terawih. Tapi betul-betul terawih semalam suntuk. Terawihnya semalam suntuk. Dan tidak malas-malas bersungguh-sungguh. Kencangkan sarungnya itu. Kencangkan celananya itu. Pada kesungguh-sungguh dan keseriusan. Bangunkan keluarganya. Menghidupkan malam yang beribadah kepada Allah untuk meraih malam. Itu tentunya Rasul dalam riwayat yang lain dari mulai awal malam. Dari mulai ba'da isya, selesai ba'da isya, memulai qiyamul lailnya, tarawihnya, sampai menjelang subuh. Ya kan? Menjelang subuh. Baca apa Ustaz? Baca Al-Quran. Berapa rakaat? 11 rakaat. Ya lah, itu benar. Lah panjang bacaannya. lama berdirinya la zumzumur. Jadi ketika antum merasakannya nikmat. Nikmat. Di Indonesia ini saya belum pernah mendapati yang mampu seperti ini. Kalau bahasa merasakan. Kita merasakannya ketika dulu masih di Rosak, masih mondok di Yaman di sana. Itu di markasnya Al-Sunnah di sana. Itu kalau sudah sebuah yang terakhir dari mulai awal malam. Dari mulai awal sampai subuh. Dari mulai pada sampai subuh menjelang sah. Itu masya Allah. Ya, itu namanya hafid. Kalau kita kan namanya hafid. Ya, itu namanya hafid. Bacaannya mungkin lancar. Gitu ya. Mantap. Dan diresapi itu enak. Diresapi di hadirmu. Luar biasa. Berjuang. Dari mulai misalkan isyaknya jam berapa? Tanggal 8 sampai jam 4. Subuhnya jam berapa? Tanggal 5 sampai jam 4. Dua rakaat panjang. Jadi itu mungkin dalam 2 rakaat jam setengah. Sihat. Diri lagi. Panjang semua itu. Pikir normal. Pikirnya ringan dengan bacaan yang diturunkan Nabi kita Muhammad SAW. Itu suasana yang meriah, suasana yang ramai. Datang semua ke masjid. Ya, tadi juga ya karena yang bawa ceret itu membawa namanya. Bawa air namanya apa? Termos, bawa termos. Nah, taruh di tiang-tiang masjid. Bawa gelas. Bawa apa ya? Ngopi. Nah, lagi jeda, ngopi dulu. Yang bawa kopi. Tengok bawa kopi. Nah, ada yang saya halim, teh tarik, teh susu dulu. Ada yang teh biasa. Ada yang mana kerja? Jeda, jangan banyak senyum, jangan banyak amal sendiri. Ada yang berdoa, ada yang semakin diresapi, semakin ringan. Semakin dihayati, semakin ringan. Semakin diikuti dengan nikmat, semakin nikmat. Tidak terasa kalau kau suka. Tapi setelah subuh, paham belum ini? Jika akan sudah mengeluarkan semua tenaga, begitu selesai subuh, mikir, matikan lampu. Terus, itu namanya muncul. Nah ini Ramadan. Kalau hadir sebelumnya lagi, sehari-hari ke begini. Itu yang dianjurkan dalam Islam, dijatuhkan Nabi kita Muhammad SAW, dijatuhkan oleh para salafun salih. Bukan semata-mata beramal, bukan semata-mata beribadah, bukan semata-mata bertakwa, tapi ada usul mujahadahnya, sungguh-sungguh, serius, mengeluarkan semua yang kita mampu, berjuang, berkorban, untuk ibadah kepada Allah. Barakallahu fiik. Nah, ini mereka, sehingga mereka betul-betul bersungguh-sungguh mempersiapkan diri berbekal menuju negeri Madinah. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, memberikan peringatan kepada ujian. Beliau mengatakan irtahalatil akhiratu muqbilatan wartahalatid dunya mudbiratan fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amal wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal. Kata beliau, akhirat bergerak menuju kita, menghadap ke arah kita, mendekati kita. Sementara dunia bergerak pergi dari kita, menjauh dari kita. Maknanya kita ini sedang safar, sedang rehlah menuju kerja. Kita semakin jauh dari dunia, semakin dekat-dekat akhirat. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadilah kamu anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunia. Kamu jangan menjadi anak-anaknya dunia. Fa innal yawma 'amal wa la hisab. Hari ini, di dunia ini, hari beramal, tidak ada hisab. Wa ghadan hisabun wa la 'amal. Tapi besok di hari kiamat nanti yang ada adalah hisab, tidak ada amal. Diperintahkan kita berbekal menuju mimpi abadi dengan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya, yang beribadah kepadanya, bersegera dan bersungguh-sungguh. Jadilah anaknya akhirat, jangan jadi anaknya dunia. Maka di antara persiapannya mereka, kaum salaf, mereka ini barakallahu fikum selalu mengedepankan perkara agama, mengedepankan perkara akhirat dibandingkan dengan perkara dunia. Cita-cita mereka akhirat, planning-planning mereka akhirat, yang mereka dambakan akhirat, yang ingin mereka capai akhirat. Dunia sewajarnya, dunia di tangan bukannya. Ini mereka. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, datang juga dari sahabat-sahabat yang lain, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu shamlahu." Wadaku dunia wahya rahimah. Barang siapa yang harapannya, cita-citanya, yang dia pikirkan, yang dia prioritaskan adalah akhirat, maka Allah akan jadikan rasa cukupnya, kekayaannya dalam hati. Dia akan qanaah dalam hati. Allah akan kumpulkan semua urusan dia menyatu, tidak cendang pernah. Dan dunia akan datang kepada dia dalam pelincunya pun, tidak suka sama. Rezekinya akan lancar, rezekinya akan lancar. Dunia tidak suka sama dia, tapi dunia akan terus datang kepada dia, rezekinya akan lancar. Itu ketika harapannya akhirat, planningnya akhirat, yang dia dapatkan akhirat, dia menjadi perusnya dia terakhir. Qanaah merasa cukup, merasa kaya dengan dunia yang ada ini dalam hatinya. Urusan dia terkumpulkan, mudah, lancar, gak centang pernah. Dunianya lancar. Wa man kana fid dunya akbar hammi ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa syamlah. Walam yatihi minat dunia illa makutibalah. Sebaliknya, barang siapa yang dunia ini cita-cita yang terbesar bagi dia, harapan yang paling besar bagi dia, planning terbesar bagi dia, yang paling besar yang diprioritaskan adalah dunia, maka Allah akan jadikan kefakirannya, miskinnya di depan matanya. Miskin terus, fakir terus, kurang terus, tidak pernah apa-apa. Dan Allah akan kerai-keraikan semua urusan dia, centang pernah, ini, itu, tidak pernah selesai, tidak pernah beres. Banyak urusan, banyak dipikirkan sama dia, tidak tenang kehidupan. Walam ta'tihi minat dunia ila maghdibalah, dan dunia ini tidak bakal datang kepada dia, memainkan apa yang sudah di takdirkan untuknya. Dunianya hanya sebatas yang dicatat untuk dia. Ini pandangan Islam, pandangan Nabawi, pandangan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pandangannya kaum salaf, pandangannya pendahulu kita yang baik. Mereka mendahulukan perkara akhirat, mereka mendahulukan perkara agama, mendahulukan perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dikedepankan daripada dunia. Dunia cukupnya sewajarnya di tangan, bukan di hati. Yang dia inginkan akhirat, yang dia dambakan akhirat, planningnya dia akhirat, yang dia fokuskan akhirat. Lancar semuanya. Dan yang paling penting, bekalnya dia semakin banyak. Tapi kalau sebaliknya, runtuh sendiri. Cara baru perkaranya, bekalnya tidak sebenar. Ini bekal dulu. Selalu mengedepankan yang namanya akhirat. Yaitu seperti yang disebutkan dalam akhirnya Ali di atas, jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Jadilah ahli akhirat, jangan jadi ahli dunia. Masya Allah. Bekal perselim yang berikutnya ialah para salaf semakin bertambah usianya, semakin bersemangat ibadah. Itu mereka. Semakin senja usianya, semakin bertambah amalnya. Itu mereka. Kenapa? Dikarenakan mereka merasa yakin ajalnya semakin dekat. Sehingga dia semakin mempersiapkan diri untuk menjemput ajal, mempersiapkan diri untuk menuju ke sana. Sehingga enggak cuma aja usia muda beribadah, bertakwa, beramal saleh. Planningnya akhirat bagus. Semakin bertambah usia, semakin meningkat amalnya. Semakin tua, semakin bertambah amalnya. Semakin sepuh, dia betul-betul fokus untuk beribadah kepada Allah. Persiapan mati, persiapan menuju dengan itu fokusnya. Dan itu yang dianjurkan dalam Islam. Disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim di surah Fatir ayat yang ke-37 Allah mengingatkan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akum an-nadzir. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang dengan itu orang yang mau ingat bisa ingat, orang yang mau insaf bisa insaf, sepanjang usia kalian. Dan bukankah telah datang kepada kamu nadzir, pemberi peringatan. Disebutkan dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga sebagian salaf yang lain dari tafsir, maknanya awalan mu'ammirkum sittina sanah, bukankah kami panjangkan usia kamu sampai 60 tahun? Artinya usia kamu sudah tua, sudah 60 tahun kamu hidup, sudah panjang hidupnya kamu ini. Gak ada lagi udzur bagi kamu ketika usia 60 tahun. Engkau masih saja dalam perkara yang mungkar. Engkau masih saja jauh dari perkara ketaatan. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu arba, kata Rasulullah SAW, a'zarallahu ila mri'in akhar ajalahu hatta balagha 60 sanah. Artinya Allah Azza wa Jal tidak memberikan lagi uzur. Allah tidak lagi memberi uzur kepada seseorang yang menunda ajalnya sampai usia 60 tahun. Sampai usia 60 tahun. Artinya ketika usia yang mencapai usia kepala 6 masih berbuat dosa, tidak ada uzur. Tidak ada uzur, dosanya berat, ancamannya berat. sudah kepala 60 tahun sekian, masih juga belum beribadah kepada Allah, masih juga belum berbekal, tidak ada udzur. Tidak ada udzur. Kenapa? Sudah dikasih usia panjang. Ini terkait dengan ayat di atas. Bukankah sudah kami panjangkan usia kalian? Yang dengan itu cukup bagi orang yang mau tobat-tobat, yang kesahkan saya mau ingat-ingat. Sudah. Kata lagi udzur. Saya mengatakan 60 tahun dalam riwayat. Ada lagi yang mengatakan 40 tahun. Ini pendapat yang masyhur. Al-Hasan Basri, Al-Kalbi dan juga yang lain. Mereka menukil. Dahulu ahli Madinah. Kanu idza balagha ahaduhum 40 sanatan tafarraga lil hijrah. Dahulu mereka orang Madinah, di kota Madinah, ketika ada yang berusia 40 tahun, langsung fokus ibadah, persiapan umat. Dengan ayat tadi, tegur oleh Allah SWT, bukankah sudah tak panjang berusia kan? Yang dengan itu cukup bagi orang yang ingat, yang mau tobat. Ada mengatakan 60 tahun, ada mengatakan 60 tahun. Itu kausa. Maknanya, kata para ulama, ketika usia mereka semakin tua, semakin senja, bukan semakin merosot amalnya, tapi semakin menanjak amalnya, semakin semangat dalam beramal, semakin ditambah lagi amal solehnya. Kenapa? Sudah merasa mau. Sudah waktunya mendekati aja. Sudah waktunya berbekal untuk menjual. Dan itu usia tidak ada umur lagi bagi mereka yang masih cukup berdosa. Allah mengatakan di atas wajah aku menadir. Di ayat di atas. Wajah aku menadir. Dan bukankah telah datang kepada kamu memberi peringatan. Ada memanakan an-nadir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ini bukankah telah datang kepada kamu Rasulullah sallam. Memberikan kepada kamu, memberikan ucapan kepada kamu, memberikan warning kepada kamu. Artinya dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW telah tegak hujjah atas kalian. Tidak lagi ada uzur bagi kamu. Rasul telah diutus. Rasul telah menyampaikan. Wajah aku benar. Ini pendapat jumhur ulama. Ada sebagian yang menafsirkan wajahku menadir asyik uban. Ini dari Abbas, dari Ikrimah, Ibnu Umayyah dan yang lain. Uban. Maknanya wajahku menadir dan bukan telah datang kepada kamu memberi peringatan, yakni bukankah kamu sudah beruban? Ini uban peringatan. Kamu sudah berus. Kamu sudah tua. Ini peringatan kematian dekat. Ajal dekat. Ini peringatan supaya kamu bersiap-siap, supaya kamu berbekal. Hidup kamu tidak lama lagi. Ajal kamu semakin dekat. Persiapkan, berbekallah. Usia sudah puluhan tahun, 40-60 tahun. Uban di mana-mana, di rambut kepala ya uban, di kumismu ya uban, jenggot kamu juga uban, rambut kamu juga uban. Itu peringatan. Dan kaum salaf barakallahu fikum yang diutarakan tadi, ketika semakin lanjut usianya, semakin tua usianya, mereka semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, semakin bersemangat untuk menambah amal kebaikannya kepada Allah. Tafarragu lil ibadah, fokus untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, mempersiapkan. Ini yang seharusnya ditunggu oleh semuanya para ulama. Nah, kemudian semakin berusia semakin semangat ngurus dunianya. Semakin tua, semakin tersibukkan dengan dunia. Semakin senja, semakin menggunung dan menggulita. Semakin tua, semakin pusing kepalanya. Urusi berbagai macam usahanya itu. Yang inilah, itulah. Terus dengan dunia. Nah, sampai kapan? Allah memberikan awalan mengambil rum. Ma'ya tadakkaru bihi man tadakkara wajhakum min nabiy. Wahai hamba-hamba Allah, wahai umat manusia, wahai hamba-hamba, bukankah sudah aku kasih kamu umur yang cukup? Sudah 40 tahun, sudah 60 tahun, alal maulain, kalau benar-benar tadi. Sudah cukup umur, sudah cukup untuk ingat dan kembali kepada Allah Azza wa Jal, dan cukup menikmati dunia saatnya engkau berbekal, engkau mempersiapkan diri. Bukankah telah datang kepada kamu memberi peringatan, Nabi Muhammad telah diutus, bahkan telah wafat. Bukankah telah berubah rambu kamu itu, pemberi peringatan dari Allah Azza wa Jal, kamu telah tua. Awas, tidak ada itu. Dengan nas hadis, kalau sudah mencapai usia 60 tahun, tidak ada itu. Jangan mengatakan, oh maaf, saya sibuk dengan dunia, saya tidak sempat untuk berbekal akhirat, tidak ada udur. Usia kamu kepala 6. Wah, saya sekarang sudah tua, tidak ada udur. 60 tahun selama ini ngapain? Tidak ada udur. Rasul mengatakan, hati-hati jangan sampai Anda memeras keringat membanting tulang untuk urusan yang mana bukan yang ada. Antum sudah mengeluarkan semua tenaga, semua kemampuan, ternyata hanya untuk urusan dunia yang tidak kamu bawa sampai mati. Kamu tinggalkan rebutan anak istri, rebutan untuk ahli waris. Sementara kamu tidak punya bekal. Sementara kamu belum punya bekal. Jadi ini warni yang sangat kencang dalam ayat di atas dan riwayat. Yang dialami mereka adalah segera. Di antara prinsip salafus saleh untuk bersekal menuju dunia abadi, semakin bertambah usia, semakin tambah, semakin tua, semakin fokus ibadah, semakin lanjut, semakin fokus untuk beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jangan sebaliknya malu. Nah, ini yang dilakukan oleh kaum salaf. Yang berikutnya. Dalam berbekal, salafun saleh tidak hanya memandang sisi banyaknya ibadah, tidak hanya memandang sisi ini, tetapi mereka sangat memperhatikan sisi keabsahannya dan kualitas. Saya tegaskan di awal, berbekal itu tidak semata-mata banyak bekal, tapi bekalnya harus benar. Harus benar. Persiapan itu harus segera. Bukan semata-mata persiapan, tapi harus benar persiapan. Benar persiapan. Sebagian mereka enggak punya bekal, enggak punya persiapan, sengsara dia. Hati-hati, suruh Khatimah. Sebagian mereka berbekal, persiapan, tapi bekalnya salah, persiapannya keliru, menderita dia. Hati-hati, suruh Khatimah. Maka kaum salaf keterangan tadi berbekal, persiapan dengan semua amal saleh, bersegera, bergegas, berlomba-lomba, bersungguh-sungguh, mengharapkan semua kemampuan, semakin kuat, semakin semangat dalam beribadah kepada Allah. Tapi tidak semata-mata ini, saya ada poin berikutnya. Betul-betul memperhatikan sisi keabsahan dan warga. Mereka kaum salaf selalu memperhatikan dua hal dalam beramal saleh. Yang pertama keikhlasan, dijaga keikhlasan. Yang kedua, mereka punya prinsip namanya muwafaqah atau mutabaah, mencocoki bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, mengikuti bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Ikhlas dalam beramal dan amalnya sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad SAW dengan bimbingan Rasul. Kalau terpenuhi dua-duanya, amalnya sah, amalnya berkualitas, bekalnya benar, persiapannya benar. Sedikit berkualitas lebih baik daripada buangnya salah. Banyak salah berdosa, sedikit benar berbahaya. Bekal semuanya waras. Barakallahu'alaikum. Disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Nasa'i dalam sunannya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, pada Rasulullah SAW, "Inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisah wa budhiya bihi wajhu." Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak akan menerima dari amalan kecuali yang ikhlas untuk Allah semata dan pelakunya mengharapkan wajah Allah semata. Ikhlas. Inna ma al-amalu binniyat. Juga dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah SAW, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amal dengan tanpa contoh dari kami, maka dia tertolak. Sehingga amal harus sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dua, ikhlas, dan yang kedua mudabarah dan muwafaqah. Ini supaya amalnya sah, diterima pada Allah, supaya bekalnya benar, persiapannya benar. Persiapannya matang, persiapannya mantap, amalnya buahnya, tapi tidak ikhlas. Ada yang dipersembahkan untuk selain Allah, syirik, maka amalnya pasti. Ada yang niatannya riya atau sum'ah, atau niatannya menjadi dipuji orang lain, atau pribadi, atau duniawi, sirna amal, percuma dia. Bayangannya membawa bekal yang begitu banyak sampai hari kiamat kosong. Menderita. Amalnya banyak, bekalnya banyak, persiapannya matang, semangat, tetapi tidak sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah bekal yang sah. Datang dia rasanya membawa bekal yang begitu menggunung sampai sana, dia musbah. Itulah Allah. Maka dia akan menderita, sehingga bukan semata-mata kita beramal, tidak semata-mata bekerja dalam beramal, tidak semata-mata berlomba-lomba dalam beramal, tidak semata-mata bersungguh-sungguh dalam beramal, berjuang dalam beramal, mengerahkan semua kemampuan dalam beramal, tidak semata-mata menambah semangat amal semakin luas, semakin semangat. Tapi diiringi dengan keikhlasan dalam beramal dan sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah paman yang konsen. Sehingga dikatakan oleh sebagian mereka, al-iqtisadu bisunnah khairun wa habbu ilallah minan ijtihad. Amalnya sederhana, sedikit, tapi sesuai dengan bimbingan sunnah, lebih baik daripada kamu bersungguh-sungguh mau mengerahkan semua kemampuan kamu, ternyata dalam perkara bid'ah tertolak. Barakallahu fiik. Sehingga yang nanti hadirinullah, camkan baik-baik kualitas amal kalian, camkan baik-baik keikhlasan kalian, camkan baik-baik amalnya harus sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini persiapan-persiapan yang dilakukan oleh salafun shalih. Barakallahu fikum untuk menuju ilmu. Ini usaha mereka. Selanjutnya mereka berusaha sekuat tenaga istiqomahnya. Karena istiqomahan ini sebagai penentu. Mereka berjuang istiqomah di atas amal saleh tadi yang mereka kerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh. Mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga diberi kemudahan, diberi kelancaran dalam beribadah dan diberi keistiqomahan. Mereka memohon selalu kepada Allah Azza wa Jalla yang namanya khusyuk, ta'awud dan yang namanya suluk. Selebihnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menanti akhir kehidupan. Barakallah. Secara kenyataan menanti nasehatullah, ada yang nantinya khusnul khatimah, ada yang nantinya suluk khatimah. Secara teori agama, secara pembinaan agama, yang memiliki persiapan-persiapan bekal seperti yang sudah di atas, maka diharapkan meraih yang namanya khusnul khatimah. Tetapi ketika ada persiapan, tidak ada bekal yang dipersiapkan, bahkan dia terkena penyakit ghaflah, lalai dari zikir kepada Allah, lalai dari ibadah kepada Allah, lalai dari hari akhir, namanya ghaflah. Ditambah lagi dengan penyakit tulul amal, panjang angan-angannya terkait dengan dunia ini, panjang angan-angan dia terkait dengan planet dunia wiyahnya, maka yang ada adalah dua penyakit ini yang membuat seorang insan, seorang hamba Allah fikum tidak berkah, lupa persiapan, bahkan tidak punya persiapan. Ini mengerikan. Ujungnya suruh mati. Dan ini adalah dua penyakit yang selalu ada pada badannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di surah dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ruhu ibnu Adam wa yabqa ma'rufnatan al-hirsu wal hamd." Bani Adam ini sampai berusia senja, tua renta, tapi akan terus ada dan selalu muda dengan dua hal. Yang pertama al-hirs, ambisi. Yang kedua al-amal, panjang. Ini gak pernah tua ya, muda terus, marah terus, ambisi terus dan panjang. Sudah sepuh, sudah hari, tua bangka, usia tua bangka, mati sebentar lagi. Tapi yang namanya ambisi membara. Yang namanya angan-angan terus panjang melampaui ajal. Itu banyak. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata Rasulullah SAW yang lafaz yang lain yahrumu ibnu Adam wa yashuqu fi ithnatan al-hirs al-mal wal-hirs al-umr. Ibnu Adam tua bangka kata Rasul, tetapi yang masih muda dua hal, ambisi meraih harta dan ambisi berumur panjang. Ambisi meraih harta dan ambisi berumur panjang. Namanya panjang. Ini dua penyakit yang sangat membahayakan banyak. Semakin tua semakin ambisi dunia, semakin berubah semakin ambisi dunia, semakin bangga semakin ambisi dunia, semakin tua semakin panjang anak-anak dunia. Ini yang membuat dia lalai dari pikir kepada Allah, sibuk dengan dunia, lalai dari ibadah kepada Allah, bahkan menganggap ibadah menyibukkan dia, mengganggu urusan dunia dia lalai. Sampai pada tingkat dia malas beribadah kepada Allah, sampai dia kemudian jatuh dalam kemungkaran dosa kepada Allah, sampai pada tingkat dia menganggap remeh dosa tadi. Seperti Tuhan dan Allah bila mencintai dosa tadi, senang berbuat dosa, senang berbuat kemaksiatan kepada Allah. Ini gaflah. Dia terpesona, dia terlalaikan dengan dunia dia. Lupa dari segala karya. Ini yang membuat hamba tadi lalai. Begitu azan menjemput dia, pintu tertutup, dia baru sadar. Ternyata semuanya dia tinggalkan. Rumah yang mewah dia tinggalkan, kendaraan yang mewah dia tinggalkan, tanah pekarangan dia tinggalkan, harta yang melimpah dia tinggalkan, istri dia tinggalkan, anak dia tinggalkan, semua dia tinggalkan. Dia hanya membawa amal yang dia ternyata kosong. Ternyata dalamnya pertama. Ini adalah khusran, kerugian yang sangat banyak. Syakawah, sebuah penderitaan, sebuah kesengsaraan. Halak, kebunyian. Dia merasa sebagai orang yang paling bahagia ketika itu. Ternyata semuanya kosong. Dia menjadi orang paling menderita. Ingat, Rasul mengatakan dalam hadisnya, dalam Bukhari Muslim dan Muslim Malik, kata Rasulullah SAW, terkait dengan orang yang telah mati, yasba'ul mayyita thalathun. Ada tiga yang mati mengikuti orang yang mati. Yang sedang. Bayar jahani hudna. Dua pulang. Wayaqa ma'am wa'ayah. Yang terus menyertainya satu. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Dia akan diikuti oleh keluarganya, oleh harta bendanya dan amal. Fayarji'anhu ahluhu wa maluhu. Maka pulang keluarganya, pulang harta bendanya. Wa yabqa ma'ahu amal. Yang bersama dengan dia amalnya. Kosong. Tidak ada persiapan, tidak ada bekal, tidak ada ketakwaan, tidak ada amal soleh. Yang ada, na'udzubillah, kemungkaran, kemaksiatan, hura-hura, keboliman, penyimpangan, kesesatan, bahkan mungkin kekufuran, kesyirikan. Itulah yang namanya puncak berita. Dia berharap sebagai hamba Allah yang paling berbahagia, ternyata paling menderita. Bukan mendapatkan husnul khatimah, dia meraih su'ul khatimah. Masuk ke alam barzakh dengan penuh penderitaan, tidak bakal mampu menjawab dan mengeluarkan kir. Ditanyakan siapa rokam, siapa nabimu, apa agamamu. Dia mengatakan, maka yang dia dapatkan bukan lagi ni'imul qabr, tapi azab kubur yang dia rasakan. Itu merupakan awal mula penderitaan dia nanti sampai ke akhirat. Dia mengkiamat semuanya kosong, semuanya hampa. Yang ada adalah dosa. Neraka di depan dulu matanya yang lalu. Hati-hati Pak. Dua penyakit ini. Ghaflah dan ulul amal. Lalai panjang anak. Dua penyakit yang disebutkan dalam dua di atas. Warning dari beliau SAW. Hal-hal yang memiliki umat manusia tidak persiapan. Tidak perlu. Maka hati-hati. Jangan lalai. Hati-hati. Jangan lengah. Jangan lagi jangan terlena. Jangan ghaflah. Terus ingat tujuan kita, misi kita, planning kita, akhirat. Bekal kita menuju kejayaan. Jangan panjang angan-angan. Itu merupakan penyakit yang sangat kronis, penyakit yang sangat mematikan, penyakit yang membuat orang kebahagiaan, penyakit yang membuat orang ramai dari persiapan dia menuju yang abadi. Allah minta. Sampai dikatakan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau mengatakan waqul amal ya'un nubal wa mardul muslim, yang namanya panjang angan-angan terkait dengan urusan dunia, penyakit yang sangat fatal, penyakit yang sangat menabun, penyakit yang sangat membuat orang ketagihan. Hati-hati. Mata tamat kala minal qalbi fasada mizajuhu wa syadda ilajuhu, manakala panjang angan-angan menghujam dalam hati seorang hamba, maka rusak, rusak hati dia, susah pengobatannya. Walam yufariqu da'un, tidak akan berpisah dengan sebuah penyakit pun. Artinya semua penyakit hingga pada wala najah fihi dawa'u, tidak pernah ada obat yang berhasil menyembuhkan. Ada berhasil. Bal aqiyat atiba, bahkan penyakit panjang anak-anak ini membuat lemah, susah para dokter. Waya isa min buril fukamul ulama, dan para fukama, para yang bijak dan juga para ulama sudah putus asa akan kesembuhan orang yang terkena penyakit yang seperti ini. Hati-hati. Panjang anak-anak terkait dengan perkara dunia ini. Sibuk dengan dunia, ambil dunia, untuk dunia, semuanya dunia, cinta dunia, semuanya dunia. Membahayakan ini dan ghaflah, lalai adalah penyakit yang sangat membahayakan, virus yang sangat mematikan, yang membinasakan seorang hamba, seorang insan dalam dunia. Lalai dari persiapan, dari bekal menuju ke abadi. Ini dua hal. Ini persiapannya kaum salaf. Jadi ini hal-hal yang menghalangi persiapan. Para siapa yang masuk dalam poin-poin yang diutarakan sebelumnya, persiapan para ulama, persiapan kaum salaf menuju ke abadi, diharapkan dia berhasil berhormat. Barang siapa yang tertimpa dua penyakit ini, ghaflah dan turun amal, maka dikhawatirkan dia lupa persiapannya, lupa berbekalnya, dan menjadi khawatir karena akan meraih yang menyusul. Maka dijelaskan oleh para ulama, setelah itu cukup panjang pembahasan terkait dengan masalah ciri-ciri Rasul Fatimah dan ciri-ciri Rasul Fatimah. Jadi disampaikan beberapa terus kesempatan awal, ini orang bahagia dengan persiapannya, yang lain merugi dan menderita dengan kelalaiannya dan dengan panjang anak-anaknya. Jika secara global supaya dipahami diri sendirinya, dan untuk menjadikan diri ini perang pelajaran penting untuk masing-masing kita belum mengalami dunia ini. Insyaallah disampaikan nanti setelah zuhur langsung. Sekarang jam 12, sedikit, setelah sedikit istirahat dulu, zuhur ya. Zuhur, zuhur langsung, zuhur sedikit penyebutan apa namanya Rasul Fatimah dan Rasul Fatimah. Disampaikan ini sebagai pertanda awal kenalan bahagia atau kawan. Kalau punya pembahasan panjang, sampai nanti pembahasan pada kubur, nanti pembahasan peristiwa-peristiwa daripada masyarakat, satu ujian dalam surga neraka. Ini semuanya dibahas oleh para ulama yang membahas masalah hari akhir. Yang kita bahas sampai pada pembahasan kematian saja. Surah Fatimah atau Rasul Fatimah. Insya Allah nanti setelah zuhur barakallahu fikum. Sementara cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalu